Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Thumma amma ba'd. Qala rahimahullahu ta'ala fi kitab At-Tauhid wa qawlihi ittakhdhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masiha ibn maryama wa ma umiru illa liya'budu ilahu wahida la ilaha illahu Subhanahu amma yusyrikun. Surat At-Taubah ayat ke-31. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitab Tauhid, masih pada bab tafsir At-Tauhid wa syahadah alla ilaha illallah, beliau membawakan ayat berikutnya dalam kitab ini. Di ayat yang ke-31 dari surah At-Taubah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn maryam. Mereka, ahlul kitab Yahudi dan Nasara, telah menjadikan ulama'nya mereka dan ahli ibadahnya mereka sebagai rob-rob selain Allah, dan juga mereka menjadikan Al-Masih Ibnu Maryam sebagai yang disembah. Wa ma umiru illa liya'budu ilahu wahida, padahal mereka tidak diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada ilah yang satu, yaitu Allah. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Dia. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang telah mereka persekutukan. Tentang ayat ini telah ditafsirkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana bisa didapatkan riwayat ini dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan juga Ibnu Abi Syaibah. Dan hadis ini hadis yang hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada sahabatnya yang mulia Adi ibnu Hatim. Adi ibnu Hatim. Ketika itu beliau masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Adi ini mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang membaca ayat ini. Membaca ayat ke-31 dari surah At-Taubah. Faqala Adi, maka Adi berkata, "Innahum lam ya'buduhum," sesungguhnya mereka tidaklah menyembah ahbar waruhban, tidaklah menyembah pendeta-pendeta ataupun pastor. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bala innahum harramu alaihimul halala wa halalu lahumul haram. Fattaba'uhum. Innahum harramu alaihimul halal wa halalu lahumul haram fattaba'uhum. Sesungguhnya mereka ahbar ataupun ruhban, ulama'nya mereka ataupun ahli ibadahnya mereka telah mengharamkan kepada para pengikutnya sesuatu yang halal dan sebaliknya menghalalkan apa yang telah diharamkan. Fattaba'uhum, kemudian para pengikutnya itu mengikuti ya para pendeta ini, ulama mereka dan ahli ibadahnya mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzalika ibadatuhum iyyahum. Yang seperti ini namanya beribadah kepada ahbar dan ruhban, ulamanya mereka maupun ahli ibadahnya mereka. Sekedar mengikuti apa yang dihalalkan oleh ya, pendeta-pendeta ini, padahal itu sesuatu yang haram, atau sebaliknya, sekedar mengikuti pengharaman sesuatu yang memang jelas kehalalannya. Diikuti, ya maka apa yang terjadi dari gambaran ini telah menjadikan pendeta-pendeta tadi sebagai rob, ya, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu itu tersamarkan oleh Adi ibnu Hatim, ya. Dikarenakan Adi ibnu Hatim ya tadinya dari Nasoro, ya, sehingga beliau tahu sepak terjang istilahnya ataupun kegiatan baik ulamanya, ahli ibadahnya ataupun para pengikutnya. Sehingga ketika disampaikan atau ketika beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini, seakan Adi ibnu Hatim mengingkarinya. Kami dulu enggak menyembah kok. Maka dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditafsirkan ayat ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan gambaran tadi. Ya. Mengikuti pengharaman apa yang halal ataupun mengikuti penghalalan apa yang haram itu termasuk dari mengibadahi ahbar waruhban, pendeta-pendeta ataupun ahli ibadah yang mereka panuti. Sehingga dari ini jelas bagi Adi ibnu Hatim radhiyallahu taala anhu. Karena tidak didapati pada mereka misalnya kegiatan atau suatu keadaan, suatu pemandangan para pengikut atau bahasa kitanya jemaat mungkin ya, jemaat gereja ini misalnya atau jemaat gereja itu melakukan penyembelihan, misalnya menyembelih kerbau ya diperuntukkan untuk ya ulamanya mereka misalnya, tidak didapatkan seperti itu ya. Atau sujud ruku di hadapan para ulamanya mereka, tidak. Ya. Nanti akan dijelaskan kenapa kok sampai keadaan yang seperti ini dikatakan sebagai atau termasuk dari bentuk menyembah ulama mereka ataupun menyembah ahli ibadahnya mereka. Baik, kita lanjutkan keterangan dari Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu taala ya, tentang ayat ini. Beliau memberikan keterangan terlebih dahulu tentang kosakata yang ada pada ayat. Dalam ayat disebutkan ittakhadhu ay ja'alal yahudu wan nasara. Maksudnya mereka di sini adalah Yahudi dan Nasara. Ahbarahum ay ulama'ahum. Ulama'nya mereka. Barangkali ada yang tahu ulamanya Yahudi mereka istilahkan dengan apa? Barangkali tahu. Kalau pendeta, pendeta, pastor, paus, apa itu? Nasoro ya? Kalau Yahudi, nggak paham ya? Waruhbanahum ay ubbadahum, ahli ibadahnya mereka. Yang jelas tokoh-tokoh agama yang ada pada mereka. Ada diistilahkan dengan ahbar, habr, ruhban, rohib, ya rahib, arbaban, yang dimaukan dalam ayat, arbaban, ay musyari'ina lahum, membuat syariat untuk mereka. Yuhallinu, yuhalliluna wa yuharrimuna, menghalalkan dan mengharamkan. Li'anna tashri'a min khosa'isir rob, karena urusan mensyariatkan sebetulnya itu adalah dari kekhususan Allah. Faman ata'a makhlukan fihi faqadittakhadahu robban, maka barang siapa yang mentaati makhluk dalam urusan ini, urusan penghalalan, urusan pengharaman, maka sungguh dia telah menjadikan makhluk tersebut sebagai rob. Ya, karena rob, ya, dari kekhususannya adalah memberikan syariat, mensyariatkan. Wal Masih ibnu Maryam ay wattakhadhu Isa alaihi salam rabban bi ibadatihim lahu, mereka menjadikan Nabi Isa alaihi salam sebagai rob yang mereka mengibadahinya. Subhanahu amma yusyrikun ay tanazzahallahu ta'ala wa taqaddasa 'anil syuraka'i wan nudhara'i. Wanuzara'i. Tanazzahallahu ta'ala. Allah mensucikan dirinya. Wataqaddasa. Sama. Anishroka'i wanuzara'i. Dari sekutu-sekutu. Dari yang semisal dengannya. Disucikan Allah dari itu semua. Baik, kita lihat makna secara umum. Atau makna secara global untuk ayat ini. Al-makna al-ijmaliyu lil ayah. Yukhbiru Allah subhanahu anil yahudi wan nasara. Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan tentang keadaan Yahudi dan Nasara. Ahlul kitab. Istansahu ar-rijala minal ulama'i wal-ubbad, di mana mereka meminta nasihat atau mengambil nasihat dari kalangan laki-laki yang dikatakan para ulama dan ahli ibadah. Fa'ata'uhum fi tahlili ma harramallahu wa tahrimi ma ahallahu. Maka Yahudi dan Nasara ini mentaati mereka ini dalam urusan penghalalan apa yang Allah haramkan dan pengharaman apa yang Allah halalkan. Fanazzaluhum bidzalika manzilatar rabbil ladzi min khasaisihi at-tahlil wa tahrimu. Maka Yahudi dan Nasara telah mendudukan atau menempatkan mereka-mereka ini, para ulama ataupun ubad, dengan ketaatan mereka terhadapnya, telah mendudukan para ulama dan ubad ini pada kedudukan rob, diangkat, ditempatkan pada kedudukan rob, yang dari kekhususan-kekhususan rob adalah penghalalan dan pengharaman, menghalalkan dan mengharamkan. Kama abadan Nasara Isa, sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang Nasara di mana mereka telah mengibadahi Nabi Isa, menyembah Nabi Isa. Wa za'amu annahu ibnullah, dan mereka menyangka atau mereka meyakini bahwasanya Isa adalah ibnullah, anaknya Allah. Fanabadhu kitaballahi alladhi amarahum fihi bita'atihi wahdah wa ibadatihi wahdah. Maka mereka membuang atau melemparkan kitab Allah yang Allah memerintahkan mereka pada kitab tersebut untuk mentaati Allah dan untuk mengibadahi Allah semata. Yeah. Ini keadaan Nasara, tidak mau mentaati Allah. Mereka membuang kitab Allah. Wa hadza ikhbarun minhu subhanahu yatadammanu inkaro ma fa'aluhu. Dan ini merupakan pengkhabaran dari Allah subhanahu wa ta'ala yang mencakup, meliputi pengingkaran dari apa yang telah mereka perbuat kepadanya. Dalam ayat kan disebutkan wal masih ibnu Maryam. Penghabaran dari Allah tentang keadaan mereka. Tidak sekedar penghabaran saja, sekaligus sebagai pengingkaran dari apa yang mereka perbuat. Walidzalika nazzaha nafsahu amma yatadammanuhu hadzal fi'lu minasyirki fihi minasyirki bihi. Dan oleh karena itulah Allah mensucikan dirinya dari apa yang tercakup dari perbuatan ini, yaitu kesyirikan kepadanya. Allah mensucikan dirinya dari perbuatan syirik yang telah mereka lakukan. Subhanahu amma yusyrikun. Munasabatul ayah lil bab annaha dallat ala anna min ma'na tauhidi wa syahadati alla ilaha illallah ifradallahi bitta'ati fi tahlili ma ahalla wa tahrimi ma harrama. Wa anna man ittakhadha shakhsan min dunillahi yuhallilu ma ahalla wa yuharrimu ma harrama fahuwa musyrikun. bahwa ayat ini menunjukkan bahwa termasuk dari makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah adalah ifradullah bitta'ah, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ketaatan, yaitu apa? Dalam hal menghalalkan apa yang telah dihalalkan dan mengharamkan apa yang telah diharamkan. Dan bahwa barang siapa yang menjadikan selain Allah untuk menghalalkan apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah haramkan. Sebentar, barangkali ada cetakan lain. Abu Hamzah, bukunya sama enggak? Beda. Gimana coba? Tahat. Bukunya coba. Sendat. Ada sedikit. Wa anna man ittakhadha shakhsan min dunillah yuhallilu ma ahalla wa yuharrimu ma harrama fa huwa musyrikun. Baik. Jadi gambaran yang kedua ini, dia menghalalkan bukan karena Allah menghalalkan, tapi dia menghalalkan karena orang lain itu menghalalkan. Jadi minta persetujuan dulu. Semata-mata dia tidak mentaati Allah, namun apa? Dia mentaati orang tersebut. Padahal sudah jelas kehalalannya atau sudah jelas keharamannya, namun dia tidak mau langsung mengamalkan apa yang Allah halalkan, apa yang Allah haramkan. Ya, mengamalkan yang dihalalkan, meninggalkan apa yang diharamkan. Tapi dia malah lebih cenderung kepada selain Allah. Ya. Ya, maka keadaan orang ini dikatakan musyrik. Ya. Jadi betul-betul urusan menghalalkan, urusan mengharamkan itu adalah haknya Allah, merupakan kekhususannya Allah. Makhluk tidak ada hak untuk menghalalkan, tidak ada hak untuk mengharamkan. Karena urusan menghalalkan, urusan mengharamkan adalah min khosaisir rob, termasuk dari kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Ifradullah bitta'ah fi tahlili ma ahalla wa tahrimi ma harrama. Wa anna man ittakhadha shakhsan min dunillah yuhallilu ma ahalla wa yuharrimu ma harrama fa huwa musyrikun. Baik. Bisa tergambar ini letak perbedaan. Jadi di antara makna tauhid, makna syahadat la ilaha illallah adalah kita mengesakan Allah dalam ta'ah, dalam ketaatan kepadanya, dalam urusan tahlil ma'ahalla wa tahrimi ma'harrama, menghalalkan apa yang memang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang memang Allah haramkan. Kita taati itu. tidak dites dulu gitu. Tidak dites dulu, baru kemudian mengatakan, iya benar, ini halal. Iya benar, ini haram. Tidak. Ketika Allah mengatakan halal, halal ya sudah halal. Adapun setelahnya mau dilihat, ya silakan. Tapi jangan dibalik. Nanti dulu, kita tes dulu, apa benar ini halal. Lah, kamu siapa? Ya. Baik. Ma yustafadu minal ayah, apa yang biasa diambil dari ayat ini? Ana min makna tauhidi wa syahadati alla ilaha illallah ta'atallahi fit tahlil wa tahrim. Yang pertama, bahwa di antara makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah adalah mentaati Allah dalam urusan penghalalan dan urusan pengharaman. Sami'na wa ta'na. Ya, kita dengar dan kita mentaati apa yang Allah syariatkan ini. Allah mengatakan halal, kita halalkan. Allah mengatakan ini haram, kita haramkan. Kita ikuti. Yang kedua, anna man ata'a makhluqan fi tahlilil harami wa tahrimil halali faqad ittakhadahu syarikan lillah. Bahwa siapa yang mentaati makhluk dalam urusan menghalalkan apa yang haram dan mengharamkan apa yang halal, maka sungguh dia telah menjadikan makhluk tersebut sebagai tandingan bagi Allah, sebagai sekutu bagi Allah. Ya. Maka orang tadi terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Yang ketiga, ar-raddu 'alan nasara fi i'tiqadihim fil masih alaihi salam wa bayanu annahu 'abdullah. Ayat ini ada bantahan terhadap Nasara tentang akidah mereka pada diri Nabi Isa alaihi salam. Dan juga penerangan bahwasanya Nabi Isa itu adalah Abdullah. Ya. Baik. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. La ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun. Yang keempat, tanzihullahi anisyirki. Mensucikan Allah dari kesyirikan. Kita kembali kepada ayat. Di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari perbuatan Yahudi dan Nasara, di mana mereka mentaati apa yang selalu diucapkan oleh ulama ataupun ahli ibadah mereka dalam urusan apa? Penghalalan apa yang Allah haramkan dan pengharaman apa yang Allah halalkan. Ini diingkari. Perbuatan ini diingkari oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perbuatan ini tidak dibenarkan. Perbuatan ini adalah perbuatan syirik. Sehingga di akhir ayat disebutkan subhanahu amma yushrikun. Demikian pula apa yang diperbuat oleh orang-orang Nasara, terkhususnya orang-orang Nasara, di mana mereka mengambil menjadikan Nabi Isa sebagai Rob yang disembah. Menjadikan sebagai Rob yang disembah. Baik. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya yang dibawakan oleh beliau rahimahullah ta'ala dalam kitab Tauhid. Qala rahimahullah ta'ala wa qawlihi ta'ala Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladzina zalamu idh yarawnal azaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul azab. Surah Al-Baqarah ayat 165. Di antara manusia ada orang yang menjadikan selain Allah sebagai andad, ya, sebagai tandingan-tandingan bagi Allah, sekutu-sekutu bagi Allah. Yuhibbunahum, di mana mereka ini mencintai selain Allah ini seperti halnya mereka mencintai Allah. Walladzina amanu, sementara orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, lebih sangat cinta kepada Allah. Walau yaral ladzina zalamu, dan seandainya orang-orang yang zalim itu tahu, idh yarawnal azab, ketika mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri al-azab, siksa, annal quwata lillahi jami'a, bahwa kekuatan seluruhnya milik Allah, wa anallaha syadidul azab, dan bahwa Allah maha dahsyat azabnya. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu taala tentang ayat ini, disebutkan dalam ayat wa minan nas fariqun minan nas, sekelompok dari manusia, man yatakhidhu min dunillah ay ghairillah, selain Allah, andadan ay amsalan wa nuzaraa, yang semisal dengan Allah, sekutu bagi Allah, yang serupa dengan Allah. Yuhibbunahum, al-mahabbah cinta, iradatu ma tarahu au tadhunnuhu khairan. Cinta itu adalah menginginkan apa yang engkau melihatnya atau engkau mengira hal itu suatu kebaikan. Warahbatu fihi, dan engkau berkeinginan kepadanya. Berkeinginan ataupun berharap pada apa yang engkau inginkan tadi. Ya. Kahubbillah ay yusawwunahum bihi fil mahabbah al-muqtadiyati lidzulli lilmahbubi wal khudu'i lahu. Kahubbillah, seperti kecintaan kepada Allah, maksudnya apa? Mereka menyamakan, dalam urusan cinta, yang dimana kecintaan ini muqtadiyah, menuntut untuk azul, merendah kepada yang dicintai, wal khudu'i lahu, tunduk kepada yang dicintai. Walau yara lau ya'lamu, seandainya ia tahu. Id yarawnal azab waqtama yu'ayinunahu, pada waktu mereka melihat azab tersebut dengan mata-mata mereka. Annal quwwata lillah, li'annal qudrah wal ghalabah lahu wahdah. Karena yang memampui, yang mengalahkan, adalah Allah subhanahu wa ta'ala. yang maha mampu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat makna umum untuk ayat ini, barangkali belum tergambar. Dzakarallahu Subhanahu wa ta'ala halal musyrikin bihi fid dunya wa ma'alahum fil akhirah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan keadaan orang-orang musyrikin ketika di dunia dan ketika tempat mereka nantinya di akhirat. Haitsu ja'alu lillahi amsalan wa nudhara'a sawuhum bihi fil mahabba, di mana mereka menjadikan bagi Allah adanya sekutu-sekutu yang mereka menyamakan sekutu-sekutu tersebut kepada Allah dalam urusan cinta. Tsumma dzakara halal mu'minina almuwahhidin annahum yuhibbuna Allah hubban yafuqu hubba ashabil andad li andadihim. Kemudian Allah menyebutkan tentang keadaan orang-orang mukmin ahlu tauhid, bahwa mereka mencintai Allah dengan kecintaan yang melebihi dari kecintaannya orang-orang yang dikatakan musyrik ini kepada apa yang mereka sembah. Au yafuku hubba ashabil andad lillah, atau melebihi dari kecintaan orang-orang musyrikin ini dalam cinta kepada Allah. Ada dua gambaran di sini. Satu gambaran dikatakan tadi kan waladzina amanu asyadu hubbalillah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka lebih sangat cintanya kepada Allah. Maksudnya apa? Ya, kalau dibandingkan, misalnya satu gambaran, orang-orang musyrik ada sedikit cinta kepada Allah. Di samping mereka juga cinta kepada yang mereka sembah. Nah, kecintaan mereka kepada Allah ini itu lebih di bawah daripada kecintaan orang-orang mukmin kepada Allah. Ini gambaran, ya satu gambaran. Ya, gambaran berikutnya, yang kedua. Ya. Kaum mukminin lebih sangat cintanya mereka kepada Allah daripada cintanya kaum musyrikin kepada sesembahan-sesembahan mereka. Begitu. Jadi tetap yang unggul adalah kecintaan kaum mukminin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna hubbal mu'minina lillahi khalis. Ya, dengan alasan karena kecintaan kaum mukminin kepada Allah itu khalis, murni. Wa hubba ashabil andadi lillahi mushtarak. Sementara kecintaan orang-orang musyrik kepada Allah itu mushtarak. Ya, bagi-bagi. Ya kan? Orang-orang musyrik, kalau didapati mereka cinta kepada Allah, ya sedikit. Karena mereka lebih mencintai kepada sesembahan-sesembahan selain Allah. Tsumma tawa'ada ha'ula'il musyrikin bihi bi'annahum law 'alimu ma yu'ayinuna yaumal qiyamah wa ma yahilu bihim minal amri al-fadhi' wal adabi syadid ala syirkihim wa tafarrudillahi subhanahu bil qudrah wal ghalabah duna andadihim lantahu amma hum fihi minad dalal lakinnahum lam yatasawwaru dzalika wa yu'minu bih. Kemudian berikutnya Allah tawa'ada memberikan ancaman kepada mereka orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah, di mana mereka seandainya tahu apa yang bakal mereka lihat dengan kepala-kepala atau dengan mata-mata mereka nantinya di yaumul kiyamah, dan apa yang bakal akan menimpa mereka dari al-amril fadhi, perkara yang mengerikan, wal adzabis syadid, siksa yang pedih yang sangat dikarenakan kesyirikan mereka, dan maha tunggalnya Allah Subhanahu wa taala dalam al-quwah al-qudrah, kemampuan dan kemenangan. Lantahu, kalau mereka ngerti, mau memikirkan dengan baik, lantahu, sungguh mereka akan berhenti dari perbuatan-perbuatan yang mereka berada padanya dari kesesatan. Lakinnahum, akan tetapi mereka, ya tetap mereka, lam yatasawwaru dzalika, tidak tergambarkan hal tersebut pada diri-diri mereka. Wa yu'minu bihi, dan tidak mau mengimaninya. Ya, itulah keadaan mereka. Ya. Sudah ada sumbatan pada telinga-telinga mereka. Ya. Hati mereka pun tertutupi. Ya. Sehingga tidak bisa melihat al-haq itu sebagai al-haq, al-babil itu ya sebagai sesuatu yang babil. Semuanya diterjang, semuanya dilakukan. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin itu yang bisa kita dapatkan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa